Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الدين عزني الله إياكم الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa luas, betapa banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita. Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup. Karena begitu banyaknya. Dan Allah tidak pernah menyuruh kita membayar atau membelinya. Namun Allah perintahkan kita untuk syukuri nikmatnya. Sehingga Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian syukur nikmatku, pasti ku tambah nikmat untuk kalian. Namun sebaliknya, wala in kafartum. Jika kalian kufur nikmatku, kata Allah, inna azabi la syadid. Sungguh azabku amat sangat dahsyat, berat. Dan ya fila barakallahu fikum, nikmat Allah yang paling agung adalah nikmat hidayah. Allah bimbing kita dengan petunjuknya. Allah beri kita taufiknya. Allah jadikan kita muslimin, mukminin. Ini nikmat yang amat besar. Sehingga jagalah nikmat ini. Sampai akhir hayat kita. Seperti Allah perintahkan pada kita semua. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Untuk kita bertakwa. Pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ini perintah Allah, ini wasiat Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, ketika seorang mukmin, seorang muslim tidak mensyukuri nikmat Allah, Islam yang diberikan padanya, iman yang Allah berikan padanya, bisa jadi Allah mencabut keimanan dari hatinya. Allah palingkan dia. Karena dia memilih jalan yang menyimpang. Dan ini yang kita tidak inginkan tentunya. Kita setelah dibimbing Allah Ta'ala. Lalu kita tersesat kembali. Wa'iyadzubillah. Maka ya fila barakallahu fikum. Kita syukur Allah masih beri kesempatan kita duduk dalam majlis ilmu. Semoga ini bagian dari bentuk syukur kita pada Allah Ta'ala. Yang Allah akan terus menambah keimanan pada kita. Menambah kekokohan dan keistiqomahan pada kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami sampaikan satu hadis yang riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibni Amr radhiyallahu an. Beliau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Perhatikan hadis yang agung ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dia adalah orang yang bisa memberi keselamatan atau menjaga keselamatan saudaranya sesama muslim dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Dan seorang muhajir, seorang yang benar-benar hijrah itu adalah orang yang bisa hijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Dia tinggalkan, dia jauhi. Naam ya fila barakallahu fikum. Pada hadis yang singkat dan pendek ini, sungguh padanya banyak sekali hikmah bagi kita semua kaum mukminin. Dan ini adalah termasuk min jawami'il kalim, ucapan yang singkat, padat dan luas cakupannya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan pada beliau. Ringkas ucapannya, pendek namun luas cakupannya. Maka ya fila barakallahu fikum, beliau memberitakan pada kita pertama tentang seorang muslim yang paling baik. Seperti apakah dia? Dan ini tentunya untuk koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana keislaman kita? Begitupun beliau sampaikan tentang hijrah. Ternyata hijrah bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari negeri kafir ke negeri yang mukmin. Dari negeri yang jahat ke negeri yang baik. Kalau cuma sebatas itu berarti sempit. Namun belum membuka pintu. Hijrah tidak akan berhenti. Hijrah tidak tertutup. Dan tidak terbatas sampai di situ saja. Tapi beliau katakan orang yang berhijrah, itu orang yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan membimbing kita kaum muslimin untuk kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, pada diri kita ada dua, yang mana dua perkara ini akan menjadikan sebab kerusakan, menjadikan sebab kerugian, kerusakan bagi sesama, kerugian bagi diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa menjaga dua anggota tubuh kita ini, yaitu lisan dan tangan kita. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis ini bahwa seorang muslim yang baik, dialah orang yang bisa menjaga keselamatan saudaranya dari gangguan lisannya. Dia tidak pernah mencacinya, tidak menghibahnya, tidak menuduhnya, tidak memfitnahnya. Itu lisannya dia jaga. Dan subhanallah, kaitannya lisan dengan iman kita begitu erat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang dia iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik. Sekiranya kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, beliau katakan, diamlah. Diamlah. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, apa yang kita ucapkan, yang terucap, yang terlafadzkan dari lisan kita, semua akan dicatat dan akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala. Allah katakan, وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tak ada satupun lafaz ucapan yang kau ucapkan. Melainkan pada di sisimu, di dekatmu, itu ada malaikat yang terus mengawasimu dan mencatat ucapan-ucapanmu. Lihat ya fila barakallahu fikum. Setiap lafaz yang kita ucapkan tercatat. Kalau itu ucapan baik, dicatat kebaikan. Kalau ucapan itu jelek, dicatat satu kejelekan. Dan beliau Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk kita menjaga lisan kita ini. Dan subhanallah, Allah wasiatkan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-70 dan sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Ucapan yang baik, ucapan yang benar. Karena dengan engkau mengucapkan kata-kata atau ucapan yang benar ini, Allah akan memberimu balasan langsung. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Seringnya, perbuatan seseorang akan mengikuti ucapannya. Sehingga ketika ucapan lisan mengucapkan kata-kata dusta, perbuatannya pun akan mengikuti apa yang diucapkannya. Begitupun ketika lisan mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, amalan pun akan mengikutinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jaga agar lisan kita istiqomah dalam mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang benar. Beliau Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Beliau sampaikan bahwa tidak akan istiqomah iman yang ada pada diri seseorang sehingga hati dia istiqomah. Kita punya iman, tidak akan kokoh istiqomah pada diri kita sehingga hati kita kokoh istiqomah. Dan hati ini tidak akan istiqomah sehingga lisan kita ini istiqomah. Karenanya ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada cucu beliau yaitu Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu anhuma, aku masih hafal apa yang diucapkan Rasulullah SAW padaku. Dia hafal betul. Karena beliau ingatkan kepada cucunya ini dengan ucapan yang Masya Allah mudah dan gampang diingat dan selalu teringat. Apa pesan beliau kepadanya? Beliau katakan, da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Lakukan apa yang kamu tidak ragu. Ambil langkah hal yang tidak meragukanmu. Yang meragukanmu tinggalkan. Dan beliau katakan, inna sidqa tumaninatul qalbi wal kadhiba raibatun. Asidku tumaninatun wal kadhibu raibatun. Kata Nabi SAW, sungguh jujur akan bikin tenang hati. Sedangkan dusta akan bikin gelisah hati. Lihat ya fila barakallahu fikum. Tadi sebutkan bahwa tidak akan istiqomah iman seseorang hingga hatinya istiqomah. Hati enggak akan istiqomah sehingga lisan terjaga istiqomah. Sebab ihwa barakallahu fikum, pengaruh dari lisan hati yang menanggung. Engkau berkata jujur, hatimu tenang. Tapi engkau berkata dusta, hatimu resah dan kau akan berbuat dusta yang berikutnya. Karena apa? Tidaklah seorang berani dusta, pasti dia dituntut untuk dusta yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dia dusta. Sebab kalau dia tidak menutup dengan kedustaan berikutnya, akan terbongkar dustanya, dan akan jatuh martabatnya dan akan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, orang menjauh darinya dan tidak dipercaya lagi dirinya. Sehingga dia berusaha untuk mengelabui dusta pertama agar diterima manusia, cari pembenaran, cari pembelaan dengan dusta dan dusta yang berikutnya. Tapi Allah tidak akan biarkan. Sekali Allah bongkar dustanya, manusia tahu dia pendusta, manusia lari dan menjauh, tidak mau dengannya. Beda dengan orang jujur. Walaupun engkau berkata berat awalnya, tapi yang kau ucapkan jujur, sekali bicara cukup. Allah yang akan membela. Walaupun manusia pertama-tama menghujat, menuduh, caci maki, cemoohan terlontar pada kita, tapi Allah membela orang yang jujur. Pasti akan diangkat derajatnya karena kejujurannya. Contohnya, ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan keji oleh orang-orang munafik, ketika tertinggal rombongan Rasulullah SAW, kebetulan masih ada sahabat yang ketinggalan juga, sehingga beliau disuruh naik ke untanya dan berjalan mengejar rombongan. Ini dijadikan momen ya untuk orang-orang munafik menuduh istri Rasulullah SAW dengan tuduhan tidak baik. Dan sampai Rasulullah SAW mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha, karena manusia tidak tahu yang sebenarnya. Dan beliau nunggu. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha menunggu keputusan Allah dan meminta pertolongan Allah. Beliau mengatakan tidak melakukan apa-apapun, tetap orang munafik sudah terlanjur melontarkan tuduhan. Sehingga beliau sadar Allah yang akan membela. Maka ketika turun ayat pembelaan, barulah semua kedustaan yang dituduhkan padanya sirna dan mulia kedudukannya. Contoh saja ya barakallahu, ini satu contoh buat kita. Maka yang utama, lisan kita jagalah. Karena apa? Kata beliau, Islammu yang baik itu ketika kita mampu jaga lisan. Jangan kita bicara sembarang kepada saudara kita, apalagi menyangkut kehormatan saudara kita. Ingat ya fil barakallahu fikum, Allah katakan, wahai orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan ucapkan oleh ucapan yang benar, ucapan yang baik. Ini akan memperbaiki amalanmu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah katakan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh itu dia orang yang dapat kebahagiaan yang besar. Nama fila barakallahu fikum. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal? Manusia yang paling utama? Apa jawab beliau? Beliau katakan, kullu mahmumil qalbi sadukul lisani. Beliau jawab, manusia yang paling afdal adalah setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Ihfila barakallahu fikum. Orang yang jujur lisannya, tidak mencaci orang dengan tuduhan dan sebagainya, terjaga. Dan juga hatinya bersih. Ketika para sahabat berkata, ya Rasulullah, sadukul lisan na'rifu. Orang yang jujur lisannya kita mengerti. Lalu apa yang dimaksudkan mahmumil qalbi? Yang bersih hatinya itu yang seperti apa? Beliau katakan, taqiyun naqi, orang yang takwa, orang yang bersih hatinya dari perbuatan dosa dan maksiat, dari penyakit iri dan dengki, bersih hatinya. Ya fila barakallahu fikum. Ketika hati seseorang di dalamnya ada kedengkian, ada bibit kedengkian kepada saudaranya, sulit untuk menjaga lisannya. Dia akan melontarkan tuduhan, akan melontarkan penghinaan atau cacian dan berbagai macam kejelekan terucap darinya. Karena apa? Itu adalah ungkapan yang ada di hatinya. Beda dengan orang yang hatinya bersih. Tentunya akan mudah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada kita, alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal bir, innal bira yahdi ilal jannah. Kuwasiatkan kalian untuk selalu jujur, karena jujur akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan pada surga Allah Ta'ala. Begitu sebaliknya, iyyakum wal kadzib, hati-hati kamu dari dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta akan membuatmu pada perkara dosa, mengantarkanmu pada perbuatan durhaka. Innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa ini akan mengantarkanmu ke neraka. Nah, yafila barakallahu fikum. Selalu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga lisan-lisan kita, apalagi di masa-masa fitnah melanda. Beliau ingatkan kepada kita, iyyakum wal fitan, al-lisanu fihi kawaki istayif. Hati-hati kalian di masa-masa fitnah melanda, menimpa kalian. Karena lisan di saat itu lebih tajam daripada pedang. Lebih besar dampak buruk yang disebabkan lisan daripada tebasan pedang. Mungkin pedang yang tajam untuk menebas manusia cuma 1-2 batang leher yang putus. Tapi lisan, dengan lisan yang fatan, tukang fitnah, membuat makar, membuat provokasi di situ, bisa negara dan negara berperang, bisa antar suku berperang gara-gara lisan, bisa membunuh sekian banyak orang, bisa menghancurkan sekian banyak. Itu lisan, hati-hati. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita sadar. Wasiat yang akhir beliau sampaikan kepada kaum mukminin ketika haji wada, inna dima'akum wa amwalikum, sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, wa irdukum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Mengingatkan kepada kita kaum mukminin bahwa saudara kita ini punya hak atas diri kita untuk dijaga darahnya, kehormatannya, hartanya. Jangan sampai gara-gara lisan yang tak terjaga dari ucapanmu membuat orang itu lenyap jiwanya karena difitnah. Membuat orang itu hilang hartanya karena fitnah. Membuat orang itu jatuh kehormatannya juga karena fitnah. Dan semua ini adalah lisanlah perbuatannya yang melakukannya. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kita mampu mengendalikan lisan, menjaga lisan, menjaga ucapan, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, yang benar. Kalau tidak, dia lebih selamat. Sebab makin banyak bicara, tentu akan banyak salah kita. Dan beliau katakan dalam hadis yang lain, man yadman li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Beliau sampaikan, barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya, dan dia bisa menjamin, menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin dia surga. Yang ada di antara dua rahang kita, rahang atas, rahang bawah, adalah apa? Lisan. Yang ada di mulut kita ini. Kemudian yang ada di antara dua paha, kemaluan. Dan siapa bisa menjaga dua perkara ini, dijamin jannah. Dijamin surga. Maka ya fila barakallahu fikum, ketika seorang mukmin, seorang muslim, Allah beri dia istri salihah, berarti sudah terjaga separuh agamanya. Karena syahwatnya sudah terpenuhi dengan istri salihah. Dia dapatkan ketenangan jiwanya. Tinggal kata beliau, faliyat taqila fi nisfil baqi. Bertakwalah kalian kepada Allah di separuh yang berikutnya, sisanya. Yaitu berkenaan dengan subhat-subhat yang ada. Hati-hati kalian dalam bicara. Di zaman fitnah, subhat melanda. Sampai kadang kabur, mana yang hak, mana yang batil, tercampur. Susah kita untuk memilah dan memilih. Karena subhat begitu dahsyat. Nah ini khabarakallahu fikum. Beliau sampaikan. Kalau kita bisa menjaga lisan, hati-hati bicaranya. Tidak mengikuti subhat-subhat yang tersebar. Tapi kita bicara dengan seperti petunjuk. Yang dikatakan Nabi SAW, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan kitab Allah. Kita berusaha dalam ucapan untuk mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, petunjuk Rasul SAW. Itu lebih selamat. Karena ini sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik petunjuk. Nah ya fila barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain pula beliau ingatkan kita. Ketika beliau ditanya tentang perkara apa ya Rasulullah yang banyak menyebabkan manusia nanti masuk surga. Begitupun perkara apa yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau beritakan, aksaru ma yudkhilun nas al jannah. Taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dapat masuk surga Allah. Bagusnya akhlak. Yang pertama takwa kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia. Adapun beliau sampaikan perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Itu adalah al-fam wal-faraj. Kemaluan dan mulut dan kemaluan. Ya fila barakallahu fikum. Lisan ini. Dan beliau katakan orang muslim yang paling baik. Yang bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti manusia. Dan sungguh sakit yang disebabkan karena lisan. Ini lama sembuhnya dibanding sakit yang disebabkan karena tangan. Kita pegang parang, kita pegang pedang, kita namanya ya, bacok orang, tebas orang. Dia terluka dengan pedang yang kita ya, tebaskan pada tubuhnya. Mungkin 1-2 hari, sepekan 2 pekan sembuh lukanya. Dari luka yang disebabkan tebasan pedang kita. Ya, bacokan pedang kita. Tapi lisan yang terucap dari lisan yang tak terjaga itu menyakiti saudaranya yang sakit hatinya. Bisa jadi tidak sembuh 1-2 tahun bahkan seumur hidup sakit hatinya. Hati-hati. Sakitnya berat. Makanya ya fila barakallahu fikum, kita sebagai suami dipesan Nabi SAW. La tadribil wajha wa la tuqabbi. Jangan kamu pukul dia. Jangan kamu jelek-jelekan dia. Kalau wanita dipukul, mungkin sembuh 1-2 hari dari pukulan kita. Tapi wanita, istri kita yang kita caci, kita cemooh, kita jelekan dia, hatinya sakit, ini akan terus ya terasa olehnya. Sakit hatinya tidak sembuh 1-2 hari, bahkan bisa jadi seterusnya. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kalian para suami. Ini juga berkenaan dengan nilai keimanan kita sejauh mana baik dan buruknya. Beliau katakan, akmalul mu'minina imanan. Mirip dengan hadis ini tadi. Beliau sampaikan orang mukmin yang paling sempurna imannya. Beliau sebutkan mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus dia akhlaknya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Di riwayat yang lain, yang paling lembut, yang paling sayang kepada istrinya, itulah yang paling baik di antara kalian. Dan beliau sampaikan, akulah yang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Sehingga jadikan contoh beliau. Bagaimana kelembutannya, santunnya kepada istri. Ini menunjukkan iman seseorang. Ukur dari situ, dari akhlaknya. Dan akhlak seseorang dilihat dari pengakuan orang terdekatnya. Siapa terdekat kita? Bukan tetangga, bukan orang tua, istri kita. Siang malam bersama kita, marah kita, senangnya kita. Dia menyaksikan diri kita. Bagaimana kita marah, bagaimana kita senang, bagaimana kita bahagia, bagaimana kita susah. Dia bersama kita, dia paham betul. Sehingga kalau ingin objektif menilai diri kita, coba apa kata istri kita. Karena dia yang paling tahu tentang diri kita setelah orang tua kita tentunya. Nama fila barakallahu fikum. Maka beliau katakan terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Suami yang baik itu suami yang mengerti hak istri dan berusaha memenuhi haknya. Sehingga istri pun mengakui kebaikannya. Dan di sini juga seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 282. Apa kata Allah Ta'ala? Ya. 228 ya, nanti dilihat ayatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi istri kalian, kalian harus berikan kebaikan sebaik mungkin dalam pergaulanmu padanya, seperti kewajiban dia yang berat dia tunaikan padamu. Sehingga seperti darimu wahai suami, kalau engkau inginkan kebaikan pada istrimu, perbaiki sikapmu padanya. Terutama apa? Tutur katamu. Kedua, perilakumu. Dia istrimu. Pastilah kau dapati kekurangan-kekurangan selalu padanya. Dan jangan kau jadikan kekurangan itu menjadi ya sebab amarahmu tak terkendali. Ingat sabda Nabi. Beliau katakan ya bahwa la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sampai engkau suami marah terlalu pada istrimu sampai tak terkendali. Sering ikhwah konsultasi menanyakan bagaimana hukum ucapan suami yang mengatakan cerai pada istrinya dalam keadaan emosi marah yang tak terkendali. Ini sudah ditakutkan. Jangan sampai engkau marah pada istrimu tak terkendali, tak sadar diri. Sampai kamu tidak bisa kontrol ucapanmu. Hati-hati. Kata beliau, in karya minha khuluqan. Kalaupun ada kau dapati darinya sesuatu perilaku yang engkau enggak suka, ingat, raubia biha akhar. Pasti banyak hal-hal lain yang kau ribo. Sehingga suami yang baik itulah yang bisa kendalikan diri saat emosi dan sabar menanggung kekurangan istri. Dan ini ukuran kebaikan iman kita di situ. Dan ikhwah barakallahu fikum, wenang aja kalau laki-laki bicara sembarang pada istrinya, bisa saja, tapi ingat, jangan menyakitinya. Jangan menyakiti dia. Lihat sabda Nabi. Istrimu wanita mukminah, wanita muslimah. Yang tentunya orang muslim yang lain saja harus kamu jaga. Jangan sampai kau sakiti dengan lisanmu. Lebih-lebih orang terdekatmu. Istrimu. Yang lebih lagi ibumu, orang tuamu. Allah sampai katakan. Wala takul lahuma uf. Jangan sekali-kali engkau sebagai anak berkata pada orang tua kata-kata uf. Kalimat yang bikin orang tua tersinggung. Bikin orang tua marah. Jangan sekali-kali. Wala tanharhuma, begitu pun perilakumu. Jangan kau hardik orang tuamu. Ingat ya fila barakallahu fikum. Tunjukkanlah akhlakmu pada orang tua. Terutama dan pada istri keluarga. Setelah engkau mengenal sunnah, tunjukkan perubahanmu. Semakin mulia dan semakin baik dirimu. Ingat ya fila barakallahu fikum. Yang menjadikan engkau berwibawa sebagai pemimpin. Baik pemimpin di rumah tangga atau pemimpin di warga. Jadi RT, jadi RW, atau jadi lurah, atau jadi bupati dan seterusnya. Yang bikin orang simpati, senang padamu dan wibawamu semakin tinggi. Itu bukan karena hartamu, kekayaanmu bisa bayar mereka, bisa upah mereka. Bukan. Beliau katakan, lantas auna innakum lantas auna nas bi amwalikum. sungguh kalian tidaklah akan bisa bikin orang simpati, bikin orang senang kepadamu dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan hartamu. Tidak, kata beliau. Akan tetapi, kata beliau, bikinlah orang itu simpati, senang padamu, bihusni khuluqikum wa talqi wajhikum, dengan bagusnya akhlakmu dan manisnya mukamu. Ya ikhwah, kalau kepada orang lain kita suruh bagus akhlaknya, senyum mudah kepada mereka yang kita jumpa dari saudara tetangga yang ada sekitar kita, lebih-lebih pada orang terdekat denganmu. Makanya terkadang ada laki-laki masya Allah dengan orang lain murah senyum, murah tegur sapanya, muka manis dengan mereka, dengan teman-temannya, sehingga diidolakan banyak teman-temannya. Tapi dengan istrinya muka bangka, orang Ambon bilang. Muka bangka maksudnya apa? Tidak ada senyumnya. Dia marah, gampang tersinggung. Ya, jangan. Sekali lagi, ketika Anda bisa berbuat baik kepada orang lain, maka istrimu yang paling hak dengan kebaikanmu. Ketika Anda tidak mau berbuat jahat pada orang lain, lebih-lebih jangan sekali-kali kau jahat pada istrimu. Jaga lisanmu. Karena sungguh nilai dirimu pada ucapanmu. Sebelum orang melihat yang lain-lain, orang lihat ucapanmu. Lalu Allah, orang pun akan lihat perbuatanmu. Nah, kalau antara ucapan dan perbuatanmu cocok, sesuai, engkau berarti sudah jujur. Karena apa? Berita dan kenyataan sama, ucapan dan perbuatannya sama. Engkau baik memang. Dan itu yang dikatakan Rasulullah SAW, orang yang paling afdol, itu orang yang paling bersih hatinya dan jujur ucapannya. Dan dikatakan dalam hadis tadi, orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling bagus akhlaknya. Begitupun orang muslim yang paling Islam, yang paling sempurna, paling bagus Islamnya, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang bisa mencegah manusia, ya. Artinya dia bisa menahan diri tidak menyakiti manusia dengan lisannya, dengan tangannya. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW juga menyampaikan, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahalla anhu, orang yang dia bisa hijrah meninggalkan apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Ya, ini orang yang benar-benar hijrah. Karena hijrah dari pindah negeri kafir ke negeri muslim mungkin kita tidak lagi, karena negeri kita walhamdulillah negeri yang baik. Tapi sekarang hijrah yang benar-benar kita tinggalkan apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pintu hijrah luas. Dan ini kita harus tinggalkan yang jelek. Pindahlah kepada kebaikan. Tidak mungkin ini kita laksanakan kejadian ilmu. Begitupun seorang muslim, dia mampu mengendalikan lisannya kalau dia tahu ilmu. Coba renungkan ya ikhwah. Perkara yang paling banyak menyebabkan manusia di neraka itu lisan. Sampai beliau katakan kepada para sahabat, atadaruna manil muflis, kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Mereka para sahabat jawab, al muflisu indana mala mata wala dirhamalah. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, menurut kami ya orang yang tidak punya modal, tidak punya dirham, dinar, tidak punya harta. Bangkrut dia, gak punya apa-apa. Beliau jawab, al-muflisu, orang-orang yang bangkrut, yang benar-benar bangkrut, itu adalah orang yang apa kata beliau? Orang yang dia ketika datang kepada Allah, kembali kepada Allah Ta'ala, dia datang dengan apa? Bisolat, wasiyami, wazakat. Dia datang membawa pahala sholat, membawa pahala sodako, membawa pahala puasa, bahkan pahala jihad. Dia datang dengan amalan yang besar, pahala yang luar biasa. Namun, sayang. Kata Rasulullah SAW, sangat disayangkan ini orang, Walaupun amalannya masya Allah luar biasa, sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, haji, jihad, dia kerjakan semua-semuanya. Tapi sayang, kata Nabi SAW, fadorba hada, wakatama hada, wa khadafa hada. Sayangnya dia memukul orang begini, dia tuduh orang begini, dia caci orang begini, dia mengambil harta orang begini. Beliau gambarkan kedoliman-kedoliman yang diperbuatnya. Menuduh, mencaci, mengambil harta orang. Ya. Ini termasuk kedoliman-kedoliman yang disebutkan. Ilfila barakallahu fikum, sehingga kata beliau, Allah datangkan orang-orang yang di dunia dizolimi. Ditegakkan di situ pengadilan Allah sebelum dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidaklah penduduk surga masuk ke dalam surga, melainkan sudah lepas, bebas dari kaitannya dengan penduduk neraka. Begitu penduduk neraka, bebas dengan penduduk surga, tidak ada lagi kaitannya. Maksudnya, orang yang ke surga bisa masuk surga kalau dia tidak ada lagi kedoliman-kedoliman yang dia lakukan, walaupun yang didolimi orang kafir. Penduduk neraka atau orang mukmin yang di neraka, saudaranya, sehingga ditegakkan pengadilan saat itu. Nah, didatangkan orang-orang yang didoliminya. Kemudian hadirin, itu tidak ada dinar dirham saat itu. Yang ada adalah al-khair wasyar, kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Kalau orang-orang yang didolimi datang menuntut, ya Allah, fulan tuduh saya begini, baru dia enggak balas. Maka ketika itulah Allah ambil kebaikan dia untuk nutup tuduhannya kepada saudaranya yang tidak benar tuduhannya. Datang lagi yang satu nuntut, dia telah caci maki begini-begini, ya Allah, saya tidak balas karena dia kalau saya balas akan lebih jahat. Dia ambil kebaikan lagi diberikan pada orang ini. Datang lagi, ya Allah, dia pukul saya, sedangkan saya tidak bisa balas karena dia jahat. Kalau saya balas lebih jahat lagi. Dia terima, tapi dia enggak balas, tapi dia enggak rela dipukul. Kalau kebaikan ini orang sudah tidak ada lagi, habis buat nutup yang tadi-tadi yang dia tuntut, maka sebaliknya, kejelekan dosa orang yang disakiti, yang dizalimi tadi, ditimpakan pada ini orang, digabung. Dan kemudian fasuhi ba'alawi jilana, dilempar, diseret wajan, dilempar ke neraka oleh Yazubillah. Itu ya ikhwah. Karena apa? Perbuatan lisan. Gampang nuduh, gampang maki-maki orang, gampang caci orang, gampang meremehkan orang. Apalagi orang muslim yang dijatuhkan martabatnya, yang diremehkannya. Bukankah kita sudah dengar firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'akhi maitan fakarihtumu. Jangan sampai kalian ghibah saudaramu. Bukankah engkau tidak suka memakan bangkai saudaramu telah mati yang kau benci? Artinya kau enggan. Pernah satu hari Rasulullah SAW setelah selesai melakukan rajam seorang yang zina, yang padahal beliau suruh orang ini taubat, tapi dia minta untuk dibersihkan. Sampai waktunya, singkatnya dirajam. Nah, ada sahabat yang ketika ketika kembali pulang dari tempat ini tadi, dia menceritakan atau dia menghibahi saudara yang sudah dirajam. Beliau dengar pembicaraan dua orang yang di belakang ini yang membicarakan saudaranya itu. Membicara apa? Andaikan dia tobat kan selesai. Ya begini, begini. Biasa di komentar. Dikomentari misalnya perbuatan dia orang. Beliau dengar. Nah, pas melewati bangkai yang busuk. Ada binatang yang busuk. Ya, kalau bukan kambing yang mati, bangkainya busuk. Beliau berhenti. Beliau tanya, siapa tadi yang bicara tentang fulan? Turun makan itu bangkai. Kata beliau, kalian bicara tadi, turun. Makan bangkai itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin dia bangkai busuk begitu, begini-begini. Dia ceritakan, gak mungkin akan tega. Kata beliau, ucapanmu lebih busuk dari bangkai itu kepada saudaramu. Yang kau tidak suka makan bangkai itu, apalagi kau mau makan bangkai saudaramu. Diingatkan supaya apa? Berhenti. Nah ini ikhwah, terkadang kita melihat saudara kita punya kesalahan. Kita jadikan bahan ghibah, ceritakan pada fulan, diceritakan kemana-mana. Bisa jadi orang yang tadi kita lihat berbuat maksiat, berbuat salah, sudah taubat kepada Allah, sudah diampuni dosanya. Tapi kita bikin dosa. Dengan sebab itu, ghibah kemana-mana kita cerita, kita jatuhkan. Ingat hadirin, yang melatar belakangi orang ini menghujat atau orang menuduh, mencaci orang lain, itu tidak lain karena kotor jiwanya. Hasad dengki yang ada di jiwanya. Sehingga tidak ingin orang lain bersih. Ingin orang jatuh martabatnya. Ingin orang lain tidak menyayangi dirinya. Maunya dia yang di atas. Seakan dengan dia caci maki saudaranya, tuduh saudaranya, akan menjadikan saudaranya jatuh dan dia akan naik. Padahal tidak demikian. Tidak ada yang demikian. Hadirin, bahkan sebaliknya, kita kena dosa, maka hati-hati pada saudara kita. Jangan kita jadikan ghibah untuk menjatuhkan saudara kita, yang kita bisa jadi tidak tahu dia sudah taubat, kita anggap itu adalah sasaran untuk kita jatuhkan. Lihat doa para sahabat yang mereka terlepas dari Muhajirin dan Ansar. Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka beriman seperti mereka Muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah katakan dalam surat Al-Hasr ini, orang-orang yang datang setelah Muhajirin Ansar, mereka beriman, mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang duluan dalam iman. Lihat bersihnya hati mereka. Mereka minta diampuni Allah dosanya dan doakan saudara-saudaranya untuk diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang mereka sudah duluan beriman. Dan mereka mengatakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, jangan kau jadikan di hati kami ya Allah ghil, dengki, dendam, ya. Maksudnya jangan ada di hati iri, dengki, dendam pada saudaranya, jangan ada. Sebab ikhwah, kedengkian yang ada di hati, sifat iri yang di hati, ini menyebabkan, mendorong dia ingin apa? Untuk menjatuhkan saudaranya, karena enggak ingin saudaranya lebih baik dari dirinya, enggak ingin saudaranya dapat kebaikan. Maunya dia saja yang baik. Ini jeleknya penyakit ghil, hasad. Sehingga Allah katakan kita untuk berlindung dari perkara ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ini menutup kejelekan demi kejelekan yang Allah sebutkan. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus kejelekan demi kejelekan Allah sebutkan. Dan terakhir ini. Karena ini yang paling jahat. Ya. Paling jahat. Lebih jahat dari para tukang santet. Dukun nyantet orang karena ada orang datang minta. Pak dukun tolong fulan begini-begini. Bikin fulan begini. Permintaan siapa? Permintaan orang yang dengki. Ingin saudaranya bangkrut biar jualannya gak laku. Ingin saudaranya bangkrut biar mati karena dia mau ambil istrinya. Dan sebagainya. Datang orang yang dengki ke dukun-dukun disuruh bikin agar orang yang dia dengki itu mati atau bangkrut. Berarti apa? Lebih jahat yang mana? Yang datang minta ini. Makanya ini orang mendorong berbuat jahat karena kedengkian di hatinya. Itulah orang kalau sudah ada penyakit hasad, gak seneng orang lain dapat kebaikan. Maunya dia saja yang dapat. Ya, kalaupun dia tidak ingin hilangkan kebaikan itu, paling tidak dia tidak dapat. Ini ikhwah barakallahu fikum, jelek. Makanya tinggalkan perkara-perkara yang jelek. Yang dilarang Allah Ta'ala, jaga lisanmu agar saudaramu, sesama muslim, selamat dari jahatan lisanmu, dari fitnah dan berbagai macam tuduhanmu. Begitu ikhwah barakallahu fikum. Maghrib sudah datang menjelang, persiapan kita maghrib. Wa insyaallah taala ba'da maghrib, ba'da isya nanti. Ba'da isya kita akan sambung dengan pembahasan yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan ini menggugah kesadaran kita untuk kembali kita jaga lisan-lisan kita. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, seperti mudah orang terjerumus dalam neraka karena lisan, begitupun akan mudah orang dapat surga dengan sebab lisan. Makanya beliau ingatkan kepada kita, la yattakhidza lisanan dzakira wa qalban syakira wa imra'atan mu'minatan tu'inu akhiratak. Yang maknanya kurang lebih demikian, hendaknya kalian bikinlah lisan kalian lisan yang selalu zikir, bikinlah hati kalian hati yang selalu syukur, dan ambillah istrimu wanita mukminah yang menolong akhiratmu. Itu langkah tepat dan cepat untuk meraih surga. Jadikan lisanmu banyak zikir, banyak istighfar. Jadikan hatimu banyak syukur. Ambillah istri solehah yang beriman yang mendukung akhiratmu. Sebab ketika orang itu diberi Allah istri solehah, separuh agama terjaga. Tinggal hati-hati kalian separuh yang lainnya. Subhat-subhat itu perhatikan, jangan sampai terjerumus dalam fitnah. Perhatikan barakallahu fikum. Demikian jazakumullah khair. Kami akhiri dulu. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.